إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا أيها الحاضرون para hadirin yang saya muliakan, kita akan melanjutkan insyaallah hadis berikutnya dalam bab kesabaran, di mana sebelumnya pada kajian yang pekan yang lalu kita telah membaca hadis Anas bin Malik tentang kisah sakit dan menjelang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa faedah dan hukum syar'i yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Maka pada malam hari ini kita akan membaca hadis berikutnya, tepatnya hadis ke-29 dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang juga padanya terdapat beberapa faedah ilmiah, beberapa hukum syar'i terkait dengan keimanan, terkait dengan beberapa hukum ibadah, terkait dengan adab dan akhlak, yang insya Allah akan kita baca pada malam hari ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما. Dari sahabat أسامة بن زيد yang kunyahnya adalah Abu Zaid, أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Zaid bin Harithah adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan pada seseorang maula fulan, dalam hal ini maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah bahwa dia sebelumnya atau dahulunya seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh orang tersebut. Misalkan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerdekakan Zaid, sehingga dinyatakan Zaid atau budak yang dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada beberapa pihak lainnya dinisbahkan kepada maula Aisyah, karena yang memerdekakannya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang lainnya dari beberapa pihak yang dinyatakan sebagai maula. Dalam hal ini Usama bin Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah adalah anak angkat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab insyaallah disebutkan nama Zaid radhiyallahu anhu. Usama bin Zaid mendapatkan julukan Hibbu ibni Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah anak kesayangan dari putra kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini adalah Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Qala, Beliau berkata, arsalat bintun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari putri Rasulullah, dalam hal ini Zainab, yang bernama Zainab, mengutus seorang utusan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan berita atau mengabarkan kepada beliau sebuah berita, sebuah kabar. Inna ibni qad ihtudira fashhadna. Kata Zainab melalui utusannya ini kepada Rasul, wahai Rasul, sesungguhnya putraku telah mendekati ajalnya, yakni sudah mendekati al-maut, sakarat. Maka tolong wahai Rasul, engkau hadir untuk menyaksikan keadaan tersebut. Fa arsala yuqri'u as-salam wa yaqulu. Ternyata Rasul pada waktu itu tidak bisa hadir, tidak bisa menghadiri cucunya yang sedang sakit ini, yang menjelang al-maut. Dan Rasulullah mengirim seorang utusan kepada Zainab. Dalam Rasulullah menyampaikan salam kepada putrinya. Sampaikan salamku untuk Zainab. Kemudian Rasulullah menyatakan dalam pesannya melalui utusan tersebut untuk disampaikan kepada putrinya yang sedang menghadapi sebuah musibah, kondisi yang serba sulit. Dalam pesannya itu Rasulullah menyatakan, inna lillahi ma akhad walahu ma'a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Rasulullah menyatakan, sesungguhnya milik Allah lah satu-satunya apa yang dia ambil, apa yang dia cabut. Dan hanya milik Allah lah satu-satunya apa yang dia berikan, yang dia karuniakan kepada hambanya. Milik Allah. Dan segala sesuatu di sisi Allah telah ditentukan ajalnya. Faltasbir, maka hendaknya engkau wahai Zainab bersabar, wal tahtasib, dan mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala di balik sikap kesabarannya, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Zainab ketika beliau berhalangan untuk hadir dan mengutus seorang utusannya menemui putri beliau tersebut. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi wa la ya'tiyannaha. Fa arsalat ilaihi, maka Zainab kembali mengutus seorang utusan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya bersumpah. Seraya bersumpah Zainab agar Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar mau datang menengok kondisinya. Faqama wa ma'ahu Sa'ad ibn Ubadah wa Mu'ad bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum. Akhirnya ketika sang utusan dari Zainab menyampaikan pesan putri beliau disertai dengan sumpah, maka Rasulullah meninggalkan kesibukan yang sedang benar-benar menghalangi beliau untuk hadir. Akhirnya beliau datang juga menghadiri, menengok cucunya yang sedang dalam sakaratul maut. Farufi'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sabi fa'ak'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqa'qa'u fafadat aynahu. Akhirnya ketika Rasulullah sudah sampai di tempat tinggal atau kediaman Zainab, maka diangkatlah cucu beliau ya, yang masih bayi ini. Kemudian Rasulullah mengambilnya dan menaruh di timangan beliau, di pangkuan beliau sallallahu alaihi wasallam, dalam kondisi si bayi ini sudah nafasnya terengah-engah. Akhirnya meneteslah air mata dari kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis beliau melihat kondisi yang sedang beliau hadapi ini. Faqala Sa'ad, melihat keadaan ini, Sa'ad ibn Ubadah, seorang sahabat Sayyidul Khazraj, pimpinan Bani Khazraj dari Al-Ansar, penduduk Madinah, ya Rasulullah, ma hadha, wahai Rasulullah, apa ini air mata ini, kenapa engkau menangis? Nah, maksud Sa'ad ibn Ubadah, apa pantas menangis terhadap sebuah musibah? Apakah ini tidak bertentangan dengan keimanan terhadap takdir? Tidakkah ini bertentangan dengan sikap sabar? Nah, Sa'ad ibn Ubadah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah menjawab di saat itu, hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi. Ini adalah sebuah rahmah, sebuah bentuk kasih sayang yang Allah tanamkan di hati-hati atau kalbu-kalbu hamba-hambanya. Dalam riwayat lain disebutkan, fi qulubi man sya'a min ibadihi, wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ini adalah sebuah rahmat, sebuah bentuk kasih sayang yang Allah tanamkan di hati kalbu atau di kalbu hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Allah tanamkan rahmah, rasa kasih sayang di dada atau sanubari hamba-hamba Allah yang dikehendakinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanyalah sesungguhnya Allah itu merahmati hamba-hambanya yang penyayang, yang punya rasa rahmah terhadap sesamanya. Hadis ini muttafaqun alaih. Dalam hadis ini disebutkan beberapa faedah penting yang bisa kita ambil sebagai ilmu yang kita harapkan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang menambah iman, dan menjadi motivator kita untuk beramal, pendorong kita untuk beramal. Di antara faedah ilmiah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa di antara putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab, yang kemudian tidak lama setelah itu meninggal, Zainab meninggal sebelum meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang salihah, putri manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga tertimpa oleh musibah, tertimpa oleh ujian. Di saat seperti itu, ketika Zainab meminta kepada ayahnya yaitu Rasulullah untuk hadir melihat secara langsung kondisi yang dialaminya, kondisi putranya atau bayinya yang sedang sakaratul maut, ternyata di saat yang sama Rasulullah sedang disibukkan oleh urusan terkait dengan umat, karena Rasulullah sedang duduk dengan para pembesar sahabatnya pada waktu itu. Tidaklah mungkin Rasulullah menolak permintaan putrinya untuk hadir dalam sebuah musibah, kecuali beliau benar-benar dalam kondisi yang sangat sibuk. memikirkan dakwah tauhid. Bahkan tidak jarang di majelis-majelis Rasulullah, Rasulullah memikirkan bagaimana mengatur strategi-strategi pertempuran yang akan beliau laksanakan, yang selama hidup Rasul, selama hayat beliau, sejak di Madinah terjadi kurang lebih 70 pertempuran. Beliau hidup di Madinah kurang lebih selama 10 tahun. Kurang lebih. Selama 10 tahun. Dalam jangka 10 tahun itu terjadi 70 atau kurang lebih 70 kali pertempuran. Kira-kira per tahunnya bisa berapa pertempuran? 7 pertempuran. Luar biasa. Berarti benar-benar sibuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar kehidupannya untuk Islam, untuk ibadah kepada Allah, memperjuangkan tauhid, membimbing sahabatnya, benar-benar sibuk sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah tidak menyampaikan bahwa berhalang untuk hadir, tetapi memberikan sebuah nasihat. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, kalau seseorang meminta kepada kita sesuatu disertai dengan sumpah, maka hendaknya kita memenuhi permintaan orang tersebut karena dia sudah menyebut nama Allah. Ketika dia menyatakan, wallahi ya fulan, antum datang ke rumah ana. Ya wallahi ya fulan, antum datang dalam acara yang akan ana laksanakan. Ketika seperti ini, maka wajib untuk dipenuhi. Karena sudah disebutkan di sana al-half, yakni sumpah, sebuah ibadah yang disebutkan di sana nama Allah Al-Azim yang Maha Agung. Tentunya hal ini terbatasi oleh beberapa hukum yang lainnya, selama satu permintaan itu bukan mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau permintaan tersebut mengandung maksiat, mengandung pelanggaran kepada Allah, maka tidak wajib bagi kita untuk memenuhinya walaupun didahului dengan sumpah. Ini batasan pertama. Batasan kedua adalah benar-benar dalam kemampuan dia untuk memenuhi permintaan tersebut. Kalau ternyata dia tidak mampu karena sakit, karena tidak memiliki sesuatu yang dimintanya, maka Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jalankan syariat ini sebatas semaksimal batas kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dalam ruang lingkup kemampuannya. Ini faedah kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini. Berikutnya adalah bahwa disunnahkan atau disukai seseorang ketika hendak menyampaikan sebuah berita atau pesan kepada seseorang melalui utusannya didahului dengan salam. Dengan mengucapkan, sampaikan salam ana ya. Sampaikan salam ana untuk si fulan bahwa begini-begini. Jangan kemudian kita menyatakan, sampaikan ya kepada si fulan begini-begini dan begini. Nah, tapi sebaiknya kita mengatakan, sampaikan salam buat dia bahwa begini dan begini. Ini adalah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui utusannya ya. Ketika mendatangi Zainab putri beliau. Kemudian dalam hadis ini ada beberapa pelajaran terkait dengan keimanan. Terkait dengan keimanan. Atau sebelumnya saya sebutkan bahwa di sini ada sebuah adab seseorang ketika mendengar saudaranya mendapat musibah yaitu ta'ziyah. Ta'ziyah itu adalah sebuah ucapan, sebuah sikap yang dapat meringankan beban musibah yang dialami oleh saudara kita. Itu ta'ziyah. Dalam hal ini Rasulullah memberikan ta'ziyahnya kepada putri beliau Zainab dengan mengucapkan sebuah ucapan yang luar biasa. Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Ini adalah bimbingan doa ta'ziyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya jauh lebih baik dibandingkan ucapan-ucapan yang lainnya yang beredar di masyarakat. Kita sering mendengar di masyarakat kita kalau ada orang meninggal, apa? A'azamallah ajrak, atau ahsanallah azaak, atau yang semakna dengan ini, ghafarallahu limayyitik, dan yang semakna. Apakah enggak boleh? Boleh, silakan. Intinya takziah itu adalah mengandung ucapan atau sikap yang meringankan beban orang yang sedang menderita musibah, terkhusus kematian dalam hal ini. Tetapi mana yang lebih baik? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sebagai teladan terbaik. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa perintah, berupa amalan, teladan yang baik, maka jadikanlah dia sebagai teladan, lakukan dan amalkan. Dan apa yang dilarang oleh beliau tinggalkan. Dalam hal ini, ini adalah contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sering kita bacakan sebagai mukaddimah ceramah, fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis. Sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan adalah teladan atau contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menghafalkan doa ini, dan ketika ada orang meninggal kita sampaikan. Nah, kita sampaikan doa ini. Kenapa saya katakan lebih baik? Karena itu memang pertama dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu lebih baik. Yang kedua, dalam ucapan ini mengandung beberapa bimbingan ilmu terkait dengan tauhid khususnya, terkait dengan keimanan. Coba kita telaah isi doa ini. Inna lillahi ma akhadh. Sesungguhnya hanya milik Allah lah apa yang dia ambil. Ketika seseorang mendengar ini, tentunya apabila dia faham maknanya, nah, maka dia akan menjadi tenang bahwa apa yang diambil ini sekarang, yang dicabut itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik dia. Kalau memang itu milik Allah, kapan saja Allah mau mengambilnya, dengan cara apa Allah akan mengambilnya, mungkin dengan sakit atau dengan cara yang lainnya, maka Allah yang paling berkehendak. Tidak ada satupun yang berhak untuk bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun, kata Allah. Allah itu adalah suatu zat yang tidak pernah dan tidak boleh ditanya tentang apa yang dilakukannya, karena semua adalah milik Allah. Haknya. Justru merekalah hamba-hamba Allah yang akan ditanya nanti di yaumil qiyamah. Inna lillahi ma akhadh. Sesungguhnya hanya milik Allah apa yang dia ambil. Walahu ma a'ta, dan hanya milik dialah satu-satunya apa yang beliau atau yang Allah berikan, apa yang Allah karuniakan kepada seorang hamba atau kepada suatu kaum, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sadar bahwa dirinya milik Allah. Dia sadar bahwa anaknya itu adalah milik Allah. Walaupun ada di hadapannya, walaupun dia yang membesarkannya, walaupun dia yang memeliharanya, tetapi pada hakikatnya pemilik hakiki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian kesempurnaan hanya milik Allah rabbil alamin, pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini. Diingatkan seorang yang terkena musibah ini dengan sifat rububiyah Allah, dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan kepemilikan Allah yang bersifat mutlak. Ucapan ini sebenarnya sama dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kami ini hanya milik Allah. Jasad kami, kedua mata kami, kedua kaki kami, putra-putri kami, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua kami milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya lah kami akan kembali, karena memang kita semua miliknya. Allah menyatakan dalam banyak ayatnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat yang semisal ini diulang-ulang di dalam Al-Quran. Hanya miliknya lah satu-satunya segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Segala yang ada di langit, segala bentuk planet, apa yang dinamakan oleh manusia dengan planet, dan segala isinya, para malaikat, hujan dan yang lainnya, dan segala yang ada di bumi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Diingatkan dengan sifat rububiyah. Di sini ada pembelajaran tentang tauhid, sehingga tauhid seseorang yang terkena musibah ini menjadi bangkit dia. Nah, bangkit. Dia sadar kalau dirinya, apa yang ada pada dirinya adalah milik Allah. Terkhusus pada kalimat kedua, walahu ma'a'ta, dan miliknya lah satu-satunya segala sesuatu yang dia karuniakan kepada hambanya. Termasuk apa yang ada di sekitar kita, rumah dan anak-anak ataupun harta kita milik Allah subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita miliki, yang kita hasilkan dari hasil jerih payah kita sejak pagi hingga sore, bahkan mulai pagi hingga malam, semuanya itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dalam salah satu ayatnya Allah menyatakan, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Coba perhatikan ayat ini, wa atuhum min malillah alladhi atakum, dan berikanlah kepada para fuqara atau orang-orang masakin yang membutuhkan itu dari harta Allah yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Masih diberi nama hartanya Allah itu. Nah, malillah, malnya Allah, malnya Allah. Nah, diberi nama dengan hartanya Allah, milik Allah. Oleh karena itu, di antara bukti yang menunjukkan bahwa harta yang ada pada kita atau seluruh yang ada di sekitar kita, rumah, putra putri kita, sanak saudara dan yang lainnya itu milik Allah, kita enggak berhak untuk mengaturnya secara mutlak semau kita. Diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harta kita, punya barang, kita punya emas, mau kita jual misalkan, ada aturannya. Ada aturannya. Kita barakallahu fikum punya sejumlah uang, diatur oleh Allah, kamu harus mengeluarkan zakatnya jika sudah sampai pada nisab. Nah, harus begini dan harus begitu. Diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enggak punya kepemilikan mutlak. Dan kapan Allah mau untuk diambil sekejap mata habis. Di waktu dan di saat yang tidak kita kira. Menunjukkan bahwa kita enggak memiliki kepemilikan mutlak. Kepemilikan kita ini sifatnya apa? Nisbi. Ya, nisbi. Nah, kepemilikan kita bersifat nisbi. Allah lah malikul mulki. Dialah Allah, pemilik segala bentuk kepemilikan dan kekuasaan. Allah satu-satunya penguasa dari segala penguasa. Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini, dalam doa ini dibangkitkan tauhid seseorang untuk menghadapi sebuah musibah. Lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta. Kemudian pelajaran keimanan yang berikutnya, Rasulullah menyatakan dalam doanya ini, doa takziahnya, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu ini yang ada dari makhluk-makhluk Allah ini, di sisi Allah sudah ada ajalnya, sudah ada batas waktunya. Kapan ada, kapan tidak ada. Kapan muncul, kapan binasa. Semua sudah ada batas waktunya. Ini adalah pelajaran terkait dengan takdir. Seorang yang terkena musibah diwajibkan kepadanya untuk beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kesedihannya tidak terlalu berkelanjutan, berkepanjangan, atau bahkan sampai tidak ridha terhadap apa yang menimpanya. Rasulullah mengingatkan putrinya ini dididik dengan pendidikan tauhid dan keimanan. Dalam doanya, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Pelajaran tentang takdir, keimanan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Potongan doa terakhir ini sama dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Allah menyatakan di antaranya, wa kullu syai'in 'indahu bi miqdar. Segala sesuatu di sisi Allah itu sudah ada miqdarnya, sudah ada batasan dan ketentuannya. Dalam ayat lain Allah menyatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in, segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Segala sesuatu, semut, ada 100 semut jalan ke sana mau makan 1 on gula di sebelah sana, itu sudah ditentukan oleh Allah. Gula yang akan dimakan sekian, jumlah semutnya sekian. Saya permisalkan dengan semut supaya kita lebih menyadari. Kita manusia lebih-lebih ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadapi semua dengan keimanan kepada takdir. Segala sesuatu. Kalau kita berupaya, berusaha dalam perkara dunia, jangan kita melupakan keimanan kepada takdir. Jangan sampai kita melupakan keimanan kepada takdir. Bahwa tidak mungkin datang kepada kita kecuali sesuatu yang sudah Allah tentukan. Tidak lebih, tidak kurang. Maka berjalanlah di atas syariat. Berjalanlah di atas ketentuan-ketentuan syariat dan din ini. Barakallahu fikum. Kemudian, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya untuk bersabar di dalam menghadapi musibah. Fal tasbir. Dalam pesan yang beliau kirimkan melalui utusannya, fal tasbir, hendaknya engkau wahai Zainab bersabar menghadapi musibah ini. Nah, bersabar. Wal tahtasib. Makna bersabar dalam perintah seperti ini adalah sabar yang syar'i. Sabar yang syar'i, yang sesuai dengan ketentuan syariat. Maknanya, jangan sampai kamu tidak ridha terhadap ketentuan itu. Jangan sampai kamu menangis dengan mengangkat suara berlebihan atau bersikap, bertindak beberapa bentuk tindakan yang menafikan kesabaran. Yang menafikan kesabaran. Seperti yang sudah kita permisalkan. Nah, kadang-kadang terkhususnya kaum wanita menjerit. Begitu jenazah dibawa, kaum wanita di belakang menjerit-jerit. Nah, ya. Yang seperti ini wajib kepada kita untuk mengingatkan baik itu keluarga kita lebih-lebih ataupun tetangga dan yang lainnya. Kita katakan kepada kaum ibu untuk tidak menjerit-jerit. Nah, Rasulullah mengingatkan fal tasbir. Sabar kamu wahai Zainab. Wal tahtasib, dan hendaknya engkau mengharapkan ajr, mengharapkan pahala di balik sikap sabar kamu ini. Jadi benar-benar sikap sabarnya itu menjadi ibadah, bukan sekadar ya sebuah sikap yang tangguh ya menghadapi musibah untuk kemudian dinilai oleh orang bahwa si fulan masya Allah tenang dia menghadapi musibah ini ya, nggak nangis masya Allah lah. Tapi benar-benar sikap sabar yang dia lakukan karena mengharapkan ajr dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ihtisab, sebagai bentuk upaya untuk mendapatkan ridha Allah, maghfirah Allah, ajr dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyaksikan kadang-kadang atau mungkin kita rasakan di suatu waktu ya, ada seorang kena musibah dan kadang-kadang tanpa kita rasa kita punya andil untuk membuat orang itu sabarnya bukan karena Allah. Hati-hati. Kadang-kadang melalui lisan kita. Misalnya ada orang kena musibah. Rumahnya terbakar, tokonya terbakar. Si fulan masya Allah, si yang terbakar ini tenang dia. Kita masya Allah, si fulan. Oh, masya Allah, inti gebili ya. Inti tenang. Na'udzubillah. Jangan sampai yang seperti itu. Amma fulan, rajal ini. Benar-benar laki dia. Nah, lah. Tidak ada ucapan seperti ini bagi seorang mukmin. Ucapannya adalah seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah. Fal tasbir wal tahtasib. Tidak hanya diperintah untuk bersabar, diingatkan untuk ikhlas dalam sabarnya. Perintah yang pertama adalah perintah untuk beribadah secara zahir. Dalam hal ini sabar. Tidak menampakkan sikap-sikap ketidakridhaan atau ketidakrelaan terhadap musibah yang menimpanya. Dan sekaligus di waktu yang sama diingatkan untuk menjaga kalbunya. Al-ihtisab wal-tahtasib. Hati-hati kita. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Bahwa sabar adalah ibadah. Ya, yang dengannya kita mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini juga ada faedah yang berikutnya. Bahwa menangis bagi seorang pria bukanlah suatu pantangan. Ya, terbukti Rasulullah menangis, meneteskan air matanya. Padahal Rasulullah adalah pria paling pemberani. Tidak ada yang melebihi keberanian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, enggak ada. Toh ternyata beliau meneteskan air mata. Dan ini tidak menafikan kesabaran yang diperintahkan. Menangis bukan karena tidak rela kepada takdir, tetapi sebagai bentuk rahmat kepada putrinya Zainab yang terkena musibah dan kepada anak ini yang sedang terengah-engah akan menghembuskan nafas terakhirnya, sebagai bentuk sifat kasih sayang yang Allah letakkan di kalbu beliau, yang diletakkan oleh Allah di kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat seperti itu, ini juga pelajaran berikutnya terkait dengan adab, terkait dengan akhlak. Sa'ad ibn Ubadah Sayyidul Khazraj ketika melihat Rasulullah meneteskan air mata menangis, bertanya Sa'ad ibn Ubadah sebuah pertanyaan yang sekaligus mengandung dua pelajaran bagi kita. Pertama, kalau kita hendak bertanya kepada seseorang yang dia itu nampak kesolehannya, dia itu orang yang baik, hatta di bawah kita tingkat kesolehannya secara zahir, kalau kita mau bertanya sesuatu terkhusus di saat kena musibah, dahulukan dengan panggilan-panggilan yang baik. Tidak kemudian, kenapa menangis kamu? Kenapa? Ya fulan, barakallahu fiik. Kenapa kamu begini? Ya fulan. Ya. Biasanya panggilan-panggilan seperti ini sedikit meredakan apa yang ada di dadanya. Di saat itu Sa'd ibn Ubadah menyatakan, ya Rasulullah. Nah, tidak kemudian bertanya, mahadha ya Rasulullah, atau dibalik oleh dia, mahadha ya Rasulullah, mahadha ya fulan. Tidak, ya fulan. Sa'd ibn Ubadah menyatakan, ya Rasulullah. Ini adalah sebuah pelajaran adab. Nah, kemudian tidak mencegah Sa'd ibn Ubadah untuk bertanya sesuatu yang mungkin menurut dia bertentangan dengan sebuah hukum syariat. Mungkin pada saat itu Sa'd ibn Ubadah mengira bahwa menangis itu bertentangan dengan kesabaran atau kerelaan dan keridhaan terhadap takdir. Tapi tidak dibiarkan masalah ini berada di kalbu dia kemudian terus berlalu ternyata, dan kemudian dia membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri. Wah, ternyata Rasulullah juga nangis, mungkin dia enggak ridha ya. Kesimpulan-kesimpulan sendiri. Ya. Dari apa yang dia lihat atau dia dengar. Nah, bertanya, klarifikasi sekaligus mau mencari ilmu ini. Ya Rasulullah, mahadha? Kenapa ini? Tangisan ini. Kemudian Rasulullah menjawab, hadhihi rahmah ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi. Ini adalah sebuah bentuk kasih sayang yang Allah letakkan di kalbu hamba-hambanya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya yang tadi kita bacakan, Rasulullah mengakhiri jawabannya terhadap Sa'd bin Ubadah, wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Dan hanyalah Allah itu akan memberi rahmat kepada hamba-hambanya yang ruhama, yang punya kasih sayang, punya belas kasih, melihat sesuatu ibadah. Ya Allah, kenapa begini? Si fulan, mungkin dia tuh begitu, mungkin itu. Ya Allah, miskin. Ya Allah, ingat dia, tersentuh hatinya, kalbunya. Sifat rahmah seperti ini akan mendatangkan rahmat Allah. Sifat kasih sayang seperti ini akan mendatangkan kasih sayang Allah kepadanya. Sehingga Allah belas kasihi dia dalam perkara imannya, dalam keluarganya, dalam putra-putrinya, dalam rezekinya, dan seterusnya. Allah rahmati dia. Rasulullah menyatakan, innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama, orang-orang yang punya sifat rahmah. Ini ada himbauan bagi kita untuk kita menjadikan kalbu kita ini kalbu yang penuh dengan rahmah. Rasulullah ketika melihat seorang compang-camping ya, berdebu, langsung muncul rahmahnya. Berceramah Rasulullah di hadapan beberapa sahabatnya, siapa yang mau bersedekah untuk si fulan? Oke, siapa? Tersentuh hatinya dalam banyak perkara. Orang kena musibah, entah itu orang yang mengalami kecelakaan, rumahnya misalkan terbakar ataupun yang lainnya ya, langsung muncul iba. Bukan kemudian mangganya itu enggak hati-hati ya, akibatnya gitu karena tadi dia melanggar ini, mestinya dia enggak gini akhirnya. Nah, enggak, sebutkan dulu rahmahnya. Nah, ya Allah, miskin, miskin fulan. Nah, mudah-mudahan Allah kasih ajr. Nah, begitu. Ini adalah sifat rahmah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam riwayat lain, man lam yarham la yurham. Barang siapa yang tidak merahmati, tidak membelas kasihi ya, hamba-hamba Allah, niscaya Allah tidak akan membelas kasihi dia, tidak akan merahmati dia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kata Rasulullah. Rahmati, kasihi yang orang-orang atau hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini, pasti kalian akan dirahmati oleh zat yang berada di atas langit itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping kita berupaya, kita berdoa kepada Allah karena Allah Maha berkehendak. Siapa dari hamba-hambanya yang akan diberi sifat rahmah dan siapa yang tidak. Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan, rahmatun ja'alahullah fi qulubi man sya'a min ibadihi. Itu adalah sebuah sifat rahmah yang Allah letakkan di kalbu hamba-hambanya yang dikehendakinya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmah untuk ditanamkan di dalam kalbu kita ini. Ini yang bisa saya sampaikan, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah, tafadhol. Nah, kita merahmatinya. Kalau kita melihat seorang pencuri yang memang sering mencuri dan akhirnya tertangkap dan dipukuli sampai babak belur, gimana kita merahmatinya? Merahmatinya dengan cara kita mendoakannya. Ya Allah, miskin si fulan ini, dia mencuri, berbuat dosa, ya Allah ampuni dia, kasih hidayah dia ya Allah. Nah, ya, kita doakan dengan baik, mudah-mudahan dapat hidayah. Siapa tahu kemudian dia mendapatkan hidayah. Loh, masa Ustaz? Iya, bisa saja. Al-Imam Fudail bin Iyad yang terkenal dengan ketakwaannya, kezuhudannya, keilmuannya rahimahullah, bagaimana proses dia mendapatkan hidayah? Di suatu hari dia menaiki tembok rumah seseorang untuk mencuri. Kemudian mendengar pemilik rumahnya membacakan sebuah ayat. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah sepantasnya ayat ini dibacakan, ya, kebetulan pemilik rumah sedang baca Al-Qur'an. Pas sampai pada ayat ini. Nah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah sepantasnya bagi seorang yang beriman untuk menjadi kalbu-kalbu mereka itu takut kepada Allah dengan sebab zikir, peringatan. Menjadi takut karena adanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat cukup bagi dia. Subhanallah. Hidayah menjadi seorang imam besar yang sampai sekarang diabadikan namanya, Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Maka di saat itu kita laporkan. Apa? Kita doakan dia. Kita doakan. Kalau mampu kita menasihatinya, nasihati. Kalau kita tahu rumahnya, kita datangi rumahnya kalau mampu. Ini bentuk rahmat kita kepada dia. Nah, mungkin dengan sebab rahmat kita, ya Allah miskin si fulan ini, Allah takdirkan hari ini dia sebagai pencuri. Nah, miskin, mudah-mudahan Allah kasih hidayah orang ini. Dengan sebab rahmat kita itu, Allah jaga putra kita, Allah jaga putri kita, ya. Allah jaga dengan sebab doa kita. Nah, di saat kita berdoa karena rahmat kita kepada orang tersebut, subhanallah, malaikat di saat itu juga mendoakan, walaka mithluh. Malaikat di samping mengaminkan langsung doa buat kita, buat orang yang mendoakan saudaranya, dan untukmu yang semisal dengannya. Di saat kita mendoakan orang itu tadi, ya Allah berikan kepada dia hidayah, jauhkan dia dari perbuatan dosa ini. Di saat itu malaikat menyatakan walaka mithlu. Akhirnya putra kita dijaga oleh Allah, ya. Keluarga kita dijaga oleh Allah. Nah, kadang-kadang nampaknya remeh sekali, ternyata besar pengaruhnya. Rahmati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilempari di Taif, ya, dilempari oleh penduduk Taif, apa jawaban Rasul di saat darah mengalir, ya, di tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah berdoa kepada Allah, berharap untuk Allah lahirkan dari punggung-punggung mereka keturunan yang bertauhid dan hanya beribadah kepada Allah serta tidak menyekutukannya. Doa Rasul bentuk rahmat. Nah, maka dari itu para hadirin, ketika kita melihat seperti itu, kita berupaya munculkan sifat rahmat dulu. Munculkan sifat rahmat agar kita mendapatkan apa yang disebutkan oleh Rasul, wa innama yarhamullah min ibadihi arruhama. jangan didahulukan emosi kita sehingga yang muncul itu adalah cacian, menjatuhkan saudara kita. Nah, sudah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, Allah bimbing dia. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kasusnya sama, tapi ini berkenaan dengan pemeluk aliran sesat seperti Ahmadiyah yang sekarang di Inggris. Ditampakkan di situ mereka berdarah-darah di bumi. Apakah kita juga diperbolehkan untuk bersifat rahmah? Boleh. Boleh bersifat rahmah kepada mereka. Nah, dalam keadaan kita jengkel, nah, boleh. Walaupun pengikut Ahmadiyah, kita doakan. Tapi doa itu kan tidak harus terang-terangan, kan begitu? Kalau kita khawatir orang lain terfitnah dengan omongan kita, maknanya terfitnahnya apa? Misalkan orang lain menganggap bahwa aliran Ahmadiyah menjadi dianggapnya sebagai aliran yang benar. Ya, karena doanya kita, maka doa cukup di kalbu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah para pengikutnya itu. Nah, dan bagi orang-orang yang enggak mau menerima nasihat, teguran, ya, mudah-mudahan Allah memperlakukannya sesuai dengan kehendaknya. Begitu. Kita doakan. Barakallahu fikum. Ya. Berhubungan dengan kematian putrinya Zainab, bahwasanya apabila kita sedang melakukan sholat jenazah, bacaan apa pada takbir keempat yang kita baca, sebab di asyari disebutkan kita membaca doa juga. Padahal ketika kami menjadi makmum waktu ustaz menjadi imam di sholat jenazah, setelah takbir keempat Nah, pada takbir terakhir, setelah takbir terakhir di sholat jenazah, diperbolehkan untuk berdoa pada waktu itu dan diperbolehkan untuk diam. Nah, diperbolehkan untuk berdoa dan diperbolehkan untuk diam. Doa setelah takbir yang terakhir itu seperti disebutkan di majalah syariah itu. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, boleh. Boleh mendoakan ahlul bid'ah, boleh. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Kita menyayangi mereka, termasuk nasihat yang kita berikan, ya, ceramah yang berbicara tentang mereka itu sebagai bentuk rahmah. Ya, kasih sayang kita. Nah, kepada mereka. Nasihat kita itu, ya, itu sebagai bentuk kasih sayang. Maka dari itu seorang ketika menasihati atau berbicara tentang mereka, tanamkan di kalbu sebagai bentuk kasih sayang. Nah, ya. Ketika kita bicara tentang jil, ya, nah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Nah, tapi tidak semua orang kan bisa memahami seperti ini. Tidak semua orang, ya, kalau kita ucapkan doa kepada mereka di hadapan mereka, kita, sebagian mereka mengiranya ini masih kesalahan-kesalahan yang bisa ditoleransi. Tapi sebatas rahmah, boleh. Bencinya kita sebagai rahmah. Nah, kepada mereka. Barakallahu fikum. Nah. Apa itu? Nah. Masa berduka itu berapa hari sih lamanya kalau ada kematian? Jawabannya tidak ada batasan waktu berduka atau ketentuan waktu dalam berduka. Berduka intinya jangan terlalu lama-lama supaya enggak kedatangan syaitan, dibisikkan oleh syaitan hal-hal yang tidak baik nanti. Nah, sudah cukup. Kembalikan semuanya kepada takdir Allah sebagaimana tadi sudah kita bahas bersama. Nah, jadi tidak ada batasan waktu 3 hari atau lebih atau kurang. Nah. Iya, tolong. Beda nah. Pertanyaannya, apakah seorang yang fasik yang terkenal dengan kefasikannya, ya, atau seorang yang penuh dengan bid'ah, yang berkelimang dengan bid'ah, apakah benar untuk dikatakan bahwa kita hanya dipintakan untuk membenci kefasikannya, yakni perbuatan fasik itunya, kefasikan, tanpa harus membenci orangnya? Jawabannya tidak. Kita membenci perbuatan kefasikan dan membenci orang yang berbuat fasik. Nah, barakallahu, kita membenci pencuri. Kita membenci pencuri. Nah, bukan hanya perbuatannya yang dibenci, orangnya. Duh, bagaimana Ustaz? Katanya suruh rahmat. Ya, kita harus merahmatinya. Dalam bentuk apa? Doakan dia. Ya, doakan. Barakallahu fiik. Kalau bisa dinasihati, nasihati. Begitu. Tapi kebencian tetap. Anda benci kamu sebagai pencuri. Nah, benci. Tapi saya sayang kepada kamu, karena kamu akan kembali kepada Allah. Nah, kamu akan kembali kepada Allah. Dia akan menghadapi hisab. Maka saya nasihati kamu begini dan begini. Bertakwalah kamu kepada Allah. Taubatlah kamu. Begitu. Kebencian tetap kepada perbuatannya dan pelakunya sekaligus. Barakallahu fikum. Nah, ya, tafadhal. Ya, tafadhal. Doakan itu sebatas rahmat, bukan mendoakan terhadap diri. Jadi mendoakan kan sebatas rahmat. Iya. Jadi bukan mendoakan selamat diri, bukan. Selamatan apa? Belum paham mana pertanyaannya. Jadi apa namanya, kita mendoakan orang yang berbuat segala macam tadi. Iya. Hanya terbatas untuk mendoakan supaya orang ini sadar, mungkin. Kita tidak perlu mendoakan doakan yang lain. Apa maksudnya doa yang lain? Ya, artinya ya mudah-mudahan yang lain kan. Iya. Yeah. Apa kita kalau sekarang sih, apa kita doa misalnya mau jalan, ya mudah-mudahan kamu selamat atau kok kita berharap itu. Selamat dalam hal apanya? Dalam perjalanan. Oh. Kalau ada orang sia kita doakan semoga kamu celaka dalam perjalananmu gitu. Ya, Pak. Iya, nah doakan dia, mudah-mudahan dapat hidayah. Doakan dia supaya mendapatkan bimbingan dari Allah, kembali kepada al-haq. Nah, tapi bukan berarti kemudian mendorong kita untuk diam tentang syiah, mendorong kita untuk berbasa-basi tentang syiah. Enggak. Nah, tetap kita berbicara, mengingatkan umat dari kesesatan mereka. Nah, tapi sebatas kita berdoa di dalam, misalkan dalam kalbu kan bisa. Ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah. Siapa Murtadha? Nah, mudah-mudahan. Sih kalau dia kembali kepada sunnah, hah? Luar biasa kan begitu. Nah doakan. Nah, yang melempari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Taif itu musyrikin, musyrikin, kuffar, ya orang-orang kafir. Tetapi didoakan oleh Rasul. Nah, ketika mau dihancurkan oleh malaikat jangan dulu. Nah, kalau kita mungkin bisa. Kalau kita yang ditawari ya, masya Allah sudah. Nah, tapi Rasulullah tidak, jangan, jangan, jangan dihancurkan mereka, jangan. Ana berharap masih muncul dari mereka, ya, orang-orang yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi sama dengan itu kita doa aja. Insya Allah nggak salah paham. Ajaran Islam, bersumpah dengan nama Allah adalah salah satu ibadah. Salah satu ibadah. Nah, sehingga itu adalah bagian daripada ajaran Islam, bagian daripada ajaran Islam, bahkan diatur sendiri babnya di dalam buku-buku fikih. Ada babul kitabul aiman, kitab khusus membahas tentang hukum-hukum sumpah. Nah, jadi itu adalah ibadah, bukan kebiasaan bangsa Arab. Nah, kalau bangsa Arab dulu, Quraisy, bahkan sumpahnya itu Wallata wal Uzza. Nah, bersumpah dengan Lata wal Uzza. Naam, fadal. Tetap tidak menafikan bahwa itu adalah barakallahu fikum, tidak menafikan himbauan untuk kita bersikap rahmah. Secara zahir dia menampakkan ucapan gitu karena banyak orang yang khawatir tertipu dengan apa akidah qadariyah yang sedang lewat di hadapan mereka. Dia sebagai seorang imam yang didengar ucapannya, diikuti fatwanya, dengan tegas dia menyatakan celakalah kamu, seorang pengingkar takdir yang sedang lewat itu tadi. Nah, tidak menafikan untuk di kalbunya dia mendoakan hidayah. Ya, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Nah, tidak menafikan hal itu. Tapi tetap secara zahir kita punya sikap. Nah, secara zahir kita punya sikap terhadap ahlul batil. Nah, punya sikap. Bencinya kita sebagai bentuk rahmah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Ya Rasulullah, ansuruhu wa huwa mazlum, wa kaifa ansuru wa huwa zalim? Coba, kata Rasulullah, "Tolong saudaramu, ya, tolonglah saudaramu, baik dia sebagai seorang yang zalim maupun mazlum." Sahabat terheran, apa ini? Seorang yang mazlum, teraniaya, terzalimi, mungkin kita menolongnya, membantu dia, meringankan bebannya. Tapi bagaimana ya Rasulullah, maksud engkau menolong seorang yang zalim? Nah, dijawab oleh Rasul, tahjuzuhu anisyar, kamu halangi dia dari perbuatan jahat. Menghalangi seorang zalim dari perbuatan jahat itu sudah bentuk sikap menolong dia. Menolong apa? Menolong dia untuk selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada pertentangan antara dua permasalahan ini. Sikap rahmah di satu sisi, di sisi lain sikap benci. Bencinya kita sebagai bentuk rahmah. Kalau kita enggak benci terhadap alul batil, tidak menampakkan kebencian kita kepada mereka, berarti kita enggak sayang mereka. Nah, enggak sayang. Nah, dibiarkan mereka untuk nanti berhadapan dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Wallahu ta'ala alam. Semua saudara seiman, seislam. Nah, bukan hanya kan saudara kandung. Ya, fadhal. Ya. Orang yang mencintai kita itu sebenarnya orang yang memusuhi kita, menghalang-halangi kita ketika kita berbuat maksiat. Hal yang dia musuh kita. Padahal sebenarnya dia itu mencintai kita. Orang yang menghalangi kita untuk berbuat maksiat, dia orang yang paling mencintai kita. Nah, dia orang yang paling mencintai kita. Orang yang menghalang kita dari perbuatan maksiat, baik maksiat itu terkait dengan syahwat ataupun maksiat yang terkait dengan syubhat. Nah, dia orang yang paling mencintai kita. Tapi kalau dibiarkan sudah, teman kita enggak usah dibicarakan, masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Kita saling mencinta harat. Nah, bukan cinta itu. Ya, seperti semboyan atau slogan yang diterapkan oleh beberapa kelompok pergerakan di masa ini, sudahlah kita ini saling mencinta, ukhuwah, jangan bicara yang syiah-syiah, yang sufi-sufi, yang khawarij-khawarij. Nah, semua satu. Nah, saling mencinta enggak ada. Itu bukan cinta yang syar'i. Nah, bukan cinta yang syar'i. Nah, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala yang tidak diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.